Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang ditelan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang ditelan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa. Tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap minggu.